يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat yang menjadi sebab keselamatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang yang membawa kalimat la ilaha illallah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, dan seorang tidak akan menjadi muslim sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. 6. Oleh karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertakwa kepadanya, dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayolah hadirun, kalimat yang mulia ini, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak cuma menyelamatkan seorang hamba di akhirat kelak, tetapi kalimat ini memiliki keutamaan dan pengaruh yang bagus bagi seorang hamba apabila dia mengucapkan dengan sebenar-benarnya, mengucapkan dengan ikhlas dan merealisasikan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. 6. Demikian pula apabila suatu masyarakat mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan persatuan kepada mereka karena mereka disatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalau mereka bersatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan bagi mereka. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. 6. Sehingga barang siapa suatu kaum, suatu masyarakat, kelompok individu yang mereka ingin berbahagia hidupnya, maka hendaklah mereka berusaha merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula pada dataran individu. Individu mana saja yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan merealisasikan konsekuensi-konsekuensinya, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ketenangan. 6. Dan berbeda keadaannya dengan orang yang mereka beribadah kepada banyak tuhan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. 6. Sedangkan orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka beribadah kepada banyak oknum. Mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ini sangat berbeda. Seorang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ketenangan, keyakinan, kepastian di dalam ibadahnya. 6. Kenapa? Karena ibadah mereka dibangun di atas sesuatu yang masuk dalam akal mereka. 6. Yakni akal yang sehat hanya mengakui bahwasannya ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada zat yang menciptakan alam semesta. Fitrah seorang manusia, dia hanya bisa menerima kalau dia beribadah hanya kepada penciptanya. 6. Sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika di penjara, 6. boleh berdakwah kepada orang-orang yang sama-sama dipenjara dengan beliau. Nah, beliau mengajarkan tauhid kepada mereka dalam keadaan beliau dipenjara dan terzalimi, dijebloskan ke dalam penjara bukan karena dosa dan kesalahan beliau, tetapi dijebloskan ke dalam penjara karena kewenangan-kewenangan penguasa ketika itu. Nah, akan tetapi yang demikian itu tidak kemudian mendorong beliau untuk kemudian memberontak kepada penguasa, memprovokasi orang-orang yang tertindas, nah, untuk melakukan gerakan dan apapun yang bisa merongrong kewibawaan pemerintah atau menjatuhkan pemerintah. Tidak, tetapi tetap yang beliau dakwahkan adalah dakwatut tauhid. Nah, sehingga ketika beliau Nabiullah Yusuf ditanya tentang tafsir mimpi, yang satu dia bermimpi dia memeras khamar, yang satunya bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya kemudian dimakan burung di atas kepalanya. Kemudian Nabiullah Yusuf sebelum menjawab pertanyaan tersebut memberikan penjelasan tentang tafsir mimpi dari keduanya. Beliau menjelaskan dengan tauhid terlebih dahulu. Beliau mengatakan kepada keduanya, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Apakah sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha berkuasa, Maha mengalahkan segala sesuatu? Tentunya akal yang sehat enam hanya akan menjawab bahwasanya Tuhan yang satulah yang lebih baik daripada sesembahan-sesembahan yang banyak. Enam, karena mereka ketika beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah di atas sesuatu yang tidak masuk akal. Yakni ketika kita tanya kepada mereka kenapa mereka beribadah kepada selain pencipta mereka, maka akan akal sehat mereka tidak akan bisa menjawab. Paling mereka akan bisa mengatakan ini hanya bisa dijawab secara iman, ini hanya bisa dijawab secara spiritual, tidak bisa dijelaskan secara akal, tidak bisa dijelaskan secara intelektual. Nam, sehingga ibadah mereka nam tidak di atas keyakinan, tidak di atas kemapanan. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita untuk merealisasikan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, agar kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Karena ayyuhallazirun, tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti dia akan selamat. Kenapa? Karena lihat orang-orang munafikun mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi mereka tetap berada fi asfalid darki minan nar, mereka tetap pada kerak yang paling bawah dari neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkannya dengan keikhlasan. Orang-orang munafikin mengucapkan la ilaha illallah di lisan tetapi mereka tidak realisasikan, tidak mereka yakini di dalam hati-hati mereka. 6. Ayol hadirun rahimah rahimahullah. 6. Alhamdulillah pula pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis. 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dalam majlis ini. 6. Kita membaca sebagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi bekal dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. 6. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar Al-Hadits As-Sittun, hadis yang ke-60. 6. Qala rahimallahu taala an Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah inna laqul aduwi gadan walaysa ma'ana mudi afa nadhbahu bil qasabi qala ma anhara ad-dama wa dhukira ismullahi alayhi fakul walaysa sinna wadh-dhufra wa sa'uhaddithuka anhu amma sinna fa'adhmun wa amma adh-dhufru famudal habashah fa'asabna nahaba ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'irun faramahu rajulun bisahmin fahabasahu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lihadhihi awabida ka awabidal wahshi kawabilil wahyi. Fa idza ghalabakum minhu minha syai'un faf'alu bihi hakadha, muttafaqun alaihi. Naam. Dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna laqul adwi ghadan, sesungguhnya kami akan berjumpa dengan musuh besok, yakni besok kami akan maju perang. Naam. Walaysa ma'ana mudi, dan tidak ada bersama kami pisau, alat untuk menyembelih, untuk memotong. Naam. Tidak ada pisau untuk memotong. Afa nadbahu bil qasabi, maka apakah boleh kami menyembelih dengan al-qasab? Naam. Al-qasab ini adalah kullu nabatin dhi anabib, yakni setiap tanaman yang memiliki ruas-ruas, ya, tanaman berbuku. Naam, seperti bambu dan yang serupa dengan itu, ya. Bambu dia bisa dibikin sedemikian rupa sehingga tajam. Naam. Maka apakah boleh kita menyembelih dengan al-qasab? Naam, tanaman semacam bambu itu. Qala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, ma anharad dama wa dhukira smullahi alaihi fakul wa ila sinna wa laysa sinna wa dhufra. Naam. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma anharad dam, apa-apa yang bisa mengalirkan darah, wa dhukira smullahi alaihi, dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, yakni ketika alat itu dipakai untuk mengalirkan darah, menyembelih, dan diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, fakul, maka makanlah. Ya, sembilan itu benar, maka yang sembelih menjadi halal untuk dimakan. Walaysa sinna wa dhufra, ya, selama bukan gigi dan kuku. Ya, jadi jangan sampai menggunakan gigi dan menggunakan kuku. Naam, jangan menyembelih dengan gigi dan kuku. Naam. Wa sa'uhadditsuka anhu, kemudian perawi Rafi' bin Khadij beliau mengatakan, dan aku akan mengabarkan kepada kalian tentangnya. Kenapa Rasulullah melarang menyembelih dengan gigi atau dengan kuku, yakni gigi binatang atau kuku binatang? Naam. Amma sinna fa adhmun, maka adapun asin, yakni gigi, maka itu adalah termasuk tulang. Dan Rasul melarang menyembelih dengan tulang. Naam. Wa madzufru fa mudal habasyah, adapun adzufru, kuku, maka itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Naam, orang-orang Ethiopia, yang mana ya, mereka agamanya pada zaman itu adalah agama Nasrani. Naam. Dan mereka menyembelih dengan kuku, ya, merupakan kebiasaan mereka. Dan ciri khas mereka adalah menyembelih dengan kuku, sehingga kita dilarang untuk menyerupai mereka, ya, dilarang untuk menyerupai kekhususan orang-orang kafir. Fa asabna nahba ibilin wa ghanamin fa nadda minha ba'irun, maka kami pun mendapatkan harta ghanimah berupa ibil, ya, berupa onta-onta dan domba-domba atau kambing-kambing. Naam, ghanam. Fanadda minha ba'irun, maka ternyata lepaslah enam seekor onta, ya, terlepaslah seekor onta dari onta-onta ghanimah itu tadi. Enam. Faramahu rajulun bisahmin fahabasahu, maka salah seorang pun, ya, menembaknya dengan anak panah, memanahnya dengan anak panah sehingga melumpuhkan enam onta yang lari tersebut. Enam. Ya, sehingga onta tersebut lumpuh. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna li hadhihi awabida kawabidil wahyi." Sesungguhnya naam, onta ini, onta betina ini, ba'ir yang lari tadi, yang lepas tadi itu, dia menjadi liar seperti liarnya binatang-binatang yang liar. Ya, binatang yang liar. Fa idza ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha, maka apabila terjadi pada kalian, yakni kalian memiliki onta atau binatang-binatang ternak yang lain yang bisa, yang biasanya disembelih, kok ternyata lari sehingga perbuatannya seperti binatang liar. Naam. Faf'alu bihi hakadha, maka lakukanlah seperti itu. Naam, yakni kalau tidak lagi memungkinkan untuk disembelih, maka tidak mengapa untuk dipanah. Ya, tetapi ketika memanah dengan mengucapkan bismillah, sehingga seandainya dia mati kena panah tersebut, maka dia menjadi halal. Dan di zaman sekarang, naam, demikian pula dengan senjata api. Naam, ditembak ketika menembak mengucapkan basmalah, sehingga seandainya dia mati dengan sebab tembakan tersebut, maka binatang tersebut menjadi halal. Naam. Jadi kalau binatang yang aslinya binatang-binatang ternak ini adalah binatang-binatang yang jinak, tetapi kemudian misalnya suatu saat dia menjadi liar dan susah ditangkap, maka tidak mengapa ya, dia di sebagai ganti dari menyembelihnya adalah dengan ditembak ya, atau dipanah, naam, atau ditombak ya, sebagaimana diperlakukan terhadap binatang buruan. Yang penting ketika dia melakukan hal itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi halal untuk dimakan. Naam. Tetapi kalau binatang tersebut ya dalam keadaan dicincang ya, bisa dicincang, maka adalah disembelih, wajib untuk disembelih ya. Jangan kemudian dilepaskan kemudian dipukul dia lari baru ditembak, tidak seperti itu. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma anharad dama ila akhirih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang bisa mengalirkan darah sampai akhir dari sabda beliau, kalamun jami'un yadkhulu fihi jami'u ma yunhiru ad-dam ay yusfiku min hadidin aw nuhasin aw sufrin aw qasabin aw hatabin aw hasa muhaddadin aw ghairiha. Naam. Maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini, ma anharad dam, ini adalah perkataan yang umum ya, yang mencakup semua apa yang bisa mengalirkan darah ya, sehingga masuk padanya seluruh apa yang bisa mengalirkan darah ya, yakni yusfiku, yakni menumpahkan darah tersebut, baik itu berupa besi ya, logam, nam atau nuhas, tembaga atau kuningan, atau kosop, yakni seperti tadi tanaman yang berbuku yang nam seperti bambu bisa tajam, atau dari kayu, kayu yang bisa tajam pula. 6. Atau batu yang tajam. 6. Dia juga misalnya tidak ada pisau, tetapi kalau ada pisau maka disunahkan dengan yang paling tajam ya. Jangan ada pisau yang tajam kemudian di sebelahnya ada batu, dia potong pakai batu. Nah, ini tidak beradab ya. Tidak beradab di dalam menyembelih binatang. 6. Tetapi seandainya tidak ada pisau, yang ada adalah batu yang tajam dan dia bisa dipakai untuk menyembelih, maka sembelihannya adalah halal. Yang penting dia membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, atau selain itu, wa malahu nufudzun karrasasi fil barud. Naam, dan apa-apa yang bisa menembus seperti peluru di dalam senjata api. Li'annahu yanharuhu binufudzi la bitsaqlihi. Karena sesungguhnya, naam, dia menembusnya dan menumpahkan darah tersebut dengan tembusannya, bukan dengan beratnya. Ya, berbeda dengan ya, misalnya ada sapi, tidak ada pisau, kita mau menyembelih dengan apa? Tidak ada alat-alat yang lain yang bisa untuk menyembelih. Yang ada martelo, pukul, pak. Ya, walaupun mengeluarkan darah, maka tidak halal. Kenapa? Karena dia membunuh bukan dengan tembusan. Ya, tetapi dengan apa? Dengan beratnya martelo itu. Ya. Atau batu yang tidak tajam, ditumbuk dengan batu, maka ini juga tidak diperbolehkan. Karena dia membunuh bukan dengan ketajamannya, tetapi membunuh dengan apa? Dengan beratnya. Ya, tetapi tombak, panah, peluru, naam, ini menembusnya bukan karena beratnya, tetapi karena tajamnya. Ya, karena tajamnya. Sehingga apabila tidak didapati pisau, kemudian mengeksekusi binatang dengan naam peralatan tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka naam sah sembilannya. Naam. Demikian pula wadakhala fi dzalika masida bisyiham wal kilabil muallamah wat tuyur idza dzikra smullahi ala jami'i dzalik. Dan termasuk naam pada yang demikian itu adalah apa-apa yang diburu dengan panah ya, dengan anak panah ya, sebagaimana peluru yang keluar melalui senjata api tadi. Demikian pula yang diburu dengan binatang-binatang yang terlatih ya, seperti anjing pemburu wat tuyur, demikian pula burung-burung yang terlatih ya, seperti burung elang atau burung yang semisalnya yang bisa dilatih untuk berburu, maka ketika dilepas ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan binatang buruan, maka binatang buruan tersebut menjadi halal ya, menjadi halal. 6. Ya, seperti anjing dan burung-burung, idza dzukira smullahi ala jami'i dzalika, yakni apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada semua itu ya, yakni ketika memanah mengucapkan nama Allah, ketika melepas enam anjing buru, anjing berburu, atau melepas burung pemburu, ini juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa amma mahalu dzabhi fa innahu al-hulqum wal mari. Arabun tempat sembelihan, maka itu adalah al-hulqum, yakni tenggorokan, jalur nafas, wal mari, jalur makanan. 6. Ini yang wajib dipotong ketika menyembelih. 6. Wajib terputus ya, tenggorokan dan kerongkongannya wajib putus. 6. Idza qata'ahuma kafa, maka apabila telah memotong keduanya, al-hulqum wal mari, maka cukup, yakni bisa sah. Ketika dia telah mati, maka sah. Wa fa in hasala ma'aha qat'ul wadajaini wa huma al-ilqani al-muktanifani al-hulqum kana aula. 6. Dan apabila 6 terwujud atau terjadi bersamaan dengan memotong keduanya, terpotong kerongkongan dan tenggorokannya, terpotong pula dua urat di sisi kanan ya, wadajain, ini dua urat di sisi kanan kiri, 6 tenggorokan, kana aula, ini adalah lebih utama ya, lebih utama terpotong dua urat besar di kanan kiri ya. Wadajaini ya, dijelaskan oleh para ulama, yakni urat yang nampak, yang apabila seorang marah dia menjadi membesar. 6 ya. Ini lebih utama ketika menyembelih terpotong dua urat di kanan kirinya. Tetapi seandainya memotong kemudian yang putus adalah tenggorokan dan kerongkongan, maka sembelihannya sudah sah. Tetapi lebih utama ya, kalau lebih utama lebih besar ganjarannya ketika lebih sempurna sembelihannya, yakni sampai terputus kedua urat di kanan kirinya. 6. Wa amma as-saydu fayakfi jarhuhu fi ayyi mawdhi'in kana fi badanihi lil hajati ila dzalika. Adapun binatang buruan, yakni binatang yang memang pada asalnya bukan piaraan, memang dia binatang yang liar, susah untuk ditangkap. 6. Sehingga kalau ingin mendapatkannya mesti harus diburu. 6. Fayakfi jarhuhu fi ayyi mawdhi'in kana fi badanihi, maka cukup ya, dengan luka di bagian manapun di tubuhnya, 6, yang menyebabkan dia mati, maka itu telah sah ya. Jadi walaupun ketika berburu rusa tertembak kakinya sampai mati, 6, yang penting ketika dia menembak mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sah. 6, maka sah dan halal untuk dimakan. 6, karena memang hajat menuntut yang demikian itu ya, bagaimana mau menyembelih binatang yang liar yang tidak di tangan. 6. Akan tapi kalau misalnya binatang liar tersebut tertembak kakinya sehingga tidak bisa lari ya, dia masih hidup, maka wajib hukumnya untuk disembelih ya. Kenapa? Karena memungkinkan baginya untuk menyembelih ya. Jadi kalau dia tertembak atau kena panah kemudian mati, maka cukup, tidak perlu disembelih lagi, karena dia sudah mati dengan sebab ya, eksekusi pemburuan tadi itu, dengan panah atau dengan tembak atau dengan tombak. 6. Tetapi kalau tertembak atau kena panah, kena tombak, ternyata belum mati, maka wajib disembelih sampai mati dengan sembelihan tersebut ya, dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dia menyembelihnya. 6. Wa mislu dzalika idza naddal ba'iru awil baqaratu awil syatu wa ajiza an idrakihi. 6. Fa innahu yakunu bimanzilatis saidi kama fil hadis. Dan seperti itu apabila ada onta yang lepas, atau ada sapi yang lepas, atau ada kambing yang lepas dan sulit untuk menangkapnya, tidak mampu untuk menangkapnya, fa innahu yakunu bimanzilatis said, maka hukumnya seperti hukum binatang buruan ya. Jadi boleh kemudian dia diburu ya, ditembak, dipanah, 6, dan serupa dengan itu dengan alat-alat untuk berburu. 6. Dia hukumnya sama seperti binatang buruan, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi. Fa fi ayyi mahalin min badanihi juriha kafa. Maka di mana saja terluka dari badannya maka cukup. Ya, seandainya dia mati dengan sebab luka tersebut maka cukup. 6. Kama anna sayda idza qudira alaihi wa hiya hayyun fala budda min zakatihi. Demikian pula, ya, binatang buruan kalau ternyata dia mampu ditangkap, ya, seperti misalnya ada rusa yang tertangkap, ya, terjerat dia desu, ya, atau tertangkap karena dia diburu kemudian masuk ke dalam air dan terjebak tidak bisa lari dan seterusnya. 6. Maka apabila ditangkap dalam keadaan dia hidup, fala budda min zakatihi, maka wajib untuk disembelih. 6. Wajib untuk disembelih. Maka hukumnya sama seperti binatang ternak yang mudah ditangkap, ya, sama dengan binatang ternak. Kenapa? Karena dia telah tertangkap, ya, maka wajib untuk disembelih. Fal hukmu yaduru ma'a illatihi. Maka hukum itu 6 beredar sesuai dengan sebabnya. Ya. Hukum itu tergantung dari sebab yang berkaitan dengannya. Jadi binatang ternak pada hukum asalnya wajib untuk disembelih. Tetapi karena ada sebab yang menjadikan dia seperti binatang buruan, maka boleh dia 6 dieksekusi walaupun tidak disembelih. Ya, dia dieksekusi dengan berburu. Ya, demikian pula asalnya binatang buruan itu adalah dia diburu, ya. Tetapi ketika dia tertangkap, ya, dan bisa disembelih, maka hukumnya seperti binatang yang ternak yang tidak liar, dia wajib untuk disembelih. 6. Jadi fal hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu beredar sesuai dengan sebabnya. 6. Wal ma'juzu anhu bi manzilatis saidi. Maka binatang ternak yang dia tidak atau susah untuk ditangkap, maka kedudukannya seperti kedudukan binatang buruan. Walau min alhayawanatil insaniyah, ya, walaupun dia termasuk dari binatang-binatang yang dekat dengan manusia, ya, yakni seperti tadi kambing, ya, sapi, 6 unta, ya, atau mungkin ayam. Ayam ini sama sekali nggak bisa ditangkap, ya. Siap mau ditangkap terbang sana, tangkap sih terbang sana, sudah tembak, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. 6. Wal maqduru alaihi min dhabhi. Demikian pula apa yang bisa ditangkap maka wajib untuk disembelih. Walau kana minal hayawanatil wahsyiyah, walaupun itu adalah dari binatang-binatang yang liar. 6. Wajib untuk disembelih, ya, kalau memang dia bisa ditangkap. 6. Wastazna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika as-sinna wa'allalahu bi'annahu azmun. Bi'annahu azmun. 6. Dan Rasulullah SAW mengecualikan 6. Dari alat untuk menyembelih itu adalah as-sin, yakni gigi. Ya. Rasulullah mengecualikan bahwasanya gigi itu tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Dan Rasulullah menjelaskan sebabnya kenapa? Karena sesungguhnya gigi itu termasuk tulang. Ya, gigi itu adalah termasuk tulang. 6. Fadalla ala anna jami'al idham wa in anharad dam la yahilu adzabhu biha. Maka ini menunjukkan atas bahwasanya seluruh tulang, ya, walaupun dia bisa mengalirkan darah, ya, karena tulang kalau dia dipatah, ya, dia bisa tajam. 6. Atau dibentuk sedemikian rupa dia bisa menjadi tajam. Maka tidak halal menyembelih dengannya, ya, tidak halal untuk menyembelih dengan tulang. Waqila innal illata majmu'ul amrayni kaunuhu sinnan wa kaunuhu 'azman fa yahtassu bisin. 6. Dan dikatakan, yakni ada yang berpendapat bahwasanya 6. Sesungguhnya alasannya kenapa Rasulullah SAW melarang menyembelih dengan gigi 6. Yakni alasannya pada dua perkara, ya, alasannya itu kedua alasan ini, yakni karena dia sebagai gigi dan karena sebagai tulang. Ya, dan karena setiap gigi itu pasti tulang dan tidak setiap tulang itu pasti gigi, maka 6 ini menjadi khusus untuk gigi. 6. Wasahih al-awwal. Ya, tetapi yang benar dari pendapat itu adalah yang pertama, yakni alasan kenapa gigi tidak boleh dipakai menyembelih karena dia tulang, ya. Jadi setiap tulang apa saja baik tulang gigi maupun tulang tangan, tulang kaki dan lain-lain, maka tidak diperbolehkan untuk menyembelih. Ya. Jadi tidak cuma gigi saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW ya, untuk dipakai menyembelih, tetapi semua macam tulang ya, dilarang untuk dipakai menyembelih. 6. Wa kadzalika adh-dhufru la yahilu adh-dhabhu biha la tayra wala ghairahu. Demikian pula kuku ya, kuku tidak diperbolehkan dipakai untuk menyembelih ya, tidaklah itu kuku burung dan tidak pula selainnya ya, kuku yang lainnya. 6. Ini tidak diperbolehkan dipakai untuk menyembelih. 6. Fal hasil anna syurutu dzabhi inharu dami fi mahalil dzabh. Maka kesimpulannya adalah sesungguhnya syarat dari menyembelih itu adalah menumpahkan darah pada tempat sembelihan, yakni tempat sembelihan seperti dijelaskan tadi, yakni kerongkongan dan tenggorokan, dan yang lebih sempurna apabila putus dua urat kanan kiri. 6. Yang ada di leher. 6. Ini. Jadi seandainya dia menyembelih di tangan kemudian sampai mati, menjadi tidak halal. Kenapa? Karena dia bisa menyembelih di leher ya. Tempat sembelihan hanyalah di leher. Dia bisa menangkap ayam kemudian dipotong kakinya sampai mati, tidak halal. Menangkap kambing, potong kakinya sampai mati, tidak halal. 6. Wajib disembelih pada tempat sembelihan ya. Berbeda dengan buruan tadi. Kalau buruan di mana saja ya, kalau dia mati dengan sebab luka tersebut, maka menjadi halal. Kalau dia tidak mati, maka wajib disembelih di tempat sembelihan yang dijelaskan. 6. Jadi syarat menyembelih yakni inharud dami fi mahalil dzabh, yakni mengalirkan darah pada tempat sembelihan. Ma'a kaunidz dzabihi musliman. 6. Bersamaan dengan keadaan orang yang menyembelih itu adalah seorang muslim, au kitabian, atau seorang ahli kitab ya. Boleh yang menyembelih itu adalah orang Yahudi atau orang Nasrani, tetapi syarat yang ketiga harus terwujud, yakni wa an yuzkarasmullahi alaiha, yakni dengan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala pada penyembelihan tersebut ya. Jadi seandainya ada orang Yahudi atau orang Nasrani, mereka menyembelih sembelian dengan mengucapkan bismillah, maka sembelihannya halal. Tapi kalau mereka mengatakan bismillah wal masih wal maryam ya, wa maryam, maka tidak halal. Kenapa? Karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembelihan tersebut. 6. Demikian pula kalau ada seorang yang KTP-nya Islam, dia menyembelih ya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi tidak halal, tidak boleh dimakan. 6. Tidak boleh dimakan. Jadi ini adalah syarat utama ya. Sembelihan tersebut, syarat yang pertama adalah mengalirkan darah di tempat sembelihan. Kalau dia mengalirkan darah bukan pada tempatnya, seperti memotong di kakinya, maka tidak sah sembelihan tersebut. 6. Kalau mati binatang tersebut menjadi bangkai, tidak halal. Kemudian yang kedua adalah yang menyembelih seorang muslim atau ahli kitab. Kalau yang menyembelih itu adalah orang musyrikin, orang Hindu, orang Buddha ya, penyembah api, penyembah berhala. 6. Maka tidak sah, tidak halal sembelihannya. 6. Dan syarat yang ketiga adalah disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Jadi ketiga syarat ini harus terwujud. Hilang satu syarat saja, maka tidak halal ya. Tidak halal sembelihan tersebut. 6. Wa amma shaydu fa huwa awsau min adzbah. Adapun buruan ini lebih luas daripada menyembelih. Ya, kalau menyembelih tadi itu, 6, wajib disembelih di tempat sembelihan. Tapi kalau buruan, 6, maka lebih luas hukumnya. Ya, tidak harus mesti ketembak lehernya, ya, kepanah lehernya baru sah, tidak. Tapi di mana saja, 6. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu telah di muka dijelaskan, annahu fi ayyi mawdhi'in yakunu min badani saudi. Ya. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwasanya di tempat mana saja, 6, di badan buruan tersebut, 6, maka itu sah sembelihannya, sah buruannya tersebut. 6. Wa annahu yubahu saydul jawarihi minat tuyur wal kilabi idza kanat muallamah. 6. Dan bahwasanya diperbolehkan, 6, buruan itu dengan binatang pemburu apa saja, baik berupa burung atau berupa anjing, apabila 6 binatang-binatang tersebut adalah binatang-binatang yang terlatih. Ya. Kalau binatang tersebut tidak terlatih maka tidak sah. Ya. 6. Dan diantara 6 ciri-ciri binatang yang terlatih itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yakni bahwasanya dia paham bahwasanya dia menangkap buruan tersebut bukan untuk dirinya tetapi untuk tuannya. Yakni itu terlihat bagaimana ketika binatang buruan tersebut sudah menangkap, ya, binatang buruan tersebut diserahkan kepada tuannya, tidak dimakan sendiri. Tapi kalau dia tangkap terus kemudian dia cabik-cabik sendiri, dimakan sendiri, ini menunjukkan bahwasanya binatang tersebut belum terlatih. Demikian pula, ya, ciri-ciri yang lain kalau binatang itu terlatih, yakni apabila disuruh berangkat, dia berangkat, dipanggil, dia datang, ya. Disuruh berangkat lari, kejar, dia lari, dipanggil, dia datang. 6. Ya. Maka ini juga menunjukkan binatang itu juga terlatih. 6. Sehingga apabila kemudian dia melepaskan binatang, ya, pemburunya, 6, dia melepaskan anjing buruannya, bismillah, ya, kejar di sana, ada rusa. Kemudian rusa tersebut tertangkap, ternyata setelah didapati rusa tersebut mati, ternyata ada anjing-anjing yang lain yang bukan anjing yang terlatih, maka di sana ada syubhat. Maka yang demikian ini ditinggalkan. Kenapa? Karena bisa jadi dia mati bukan karena sebab anjing yang dia latih itu tadi, anjing pemburunya, tetapi dia mati dengan sebab anjing yang liar, yang lainnya yang tidak terlatih. Maka tidak boleh. Naam. Ya. Ada syubhat, ada kemungkinan bahwasanya anjing yang lain itu yang memburunya, yang dia menerkam binatang tersebut untuk dirinya. Naam. Ya. Demikian pula misalnya, naam, seorang berburu, naam, sama anjing, dengan anjing, ya, kemudian binatang buruannya tersebut dikejar dan lari ke dalam air, kemudian tenggelam dan mati, ya. Jangan kemudian dimakan, ini kan hasil buruan 6 anjing pemburu saya. Kenapa? Karena dia mati belum tentu mati dengan sebab buruan anjing ini tadi. Bisa jadi dia mati karena tenggelam, ya. Dia mungkin kelihatan ada luka di kakinya, ya, bekas gigitan anjing, tetapi dia mati ternyata tenggelam di dalam air, maka ini juga tidak halal baginya, ya, karena ada kemungkinan dan kemungkinan besar terlihat bahwasanya memang dia mati karena tenggelam bukan karena 6 buruan binatang yang memburu itu tadi. 6. Ya, jadi disyaratkan kalau berburu dengan binatang tersebut adalah binatang yang terlatih, ya. Dengan binatang yang terlatih wa dzukira smullahi 'alaiha 'inda irsaliha 'ala shaydi, dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika melepaskannya untuk mengejar binatang buruan tersebut, wallahu alam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Mungkin ini yang kita bisa baca pada kesempatan malam hari ini. 6, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita 6 rezeki yang halal, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.